Di dalam jantungku hanya kamu sayang. Di setiap nafasku hanya kamu sayang. Di setiap mimpiku hanya kamu sayang. Semua hanya tentang kamu. Tak pernah ku jemu memandangmu sayang. Tak pernah ku bosan mencintamu sayang. Bercinta denganmu sungguh indah sayang. Ini cinta yang terindah. Ku tak akan pernah untuk mencari pengganti. Aku cinta kamu sampai mati. Berjanji tak akan ku mengingkari, kamu memang cinta yang terakhir. Hey hey, ya. Di dalam jantungku hanya kamu sayang. Di setiap nafasku hanya kamu sayang. Di setiap mimpiku hanya kamu sayang. Sungguh aku cinta mati. Cinta yang terindah, ah, ah. Ini cinta yang terindah.